إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برقد الإمام ابن القيم رحمه الله ونحن نقول إنها هنا أمرا آخر. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan kami katakan di dalam pembahasan ini ada perkara yang lainnya. Nisbatu tibbal atibba ilaihi kanisbatu tibbal turqiyah wal ajais ila tibbihim. Permisalan penisbatan pengobatan para tabib dibandingkan dengan pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pengobatan para pengobat-pengobat yang di jalanan, orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman, dibanding dengan para tabib yang asli, yang mempunyai pengalaman. Waqad ya'tarafa bi hudzaquhum wa immatuhum. Nanti akan dicontohkan seperti apa. Karena para tabib-tabib mereka pun mengakui dari pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pembesar-pembesar mereka itu pun mengakui, meyakini, mengakui kehebatan tibbun nabawi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma 'indahum min al-'ilm bit-tibb minhum man yaqul huwa qiyasun wa minhum man yaqul huwa tajrubah wa minhum man yaqul huwa ilhamat wa manamat wa hadas wa hadsun sa'ib. Karena di antara mereka, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara mereka dari keilmuan pengobatan yang mereka praktekkan, dengan pengobatan Rasulullah SAW jauh sangat berbeda. Karena pengobatan para tabib yang ada, mereka mengambil dari pengalaman. Sehingga gak heran kalau pengobatan dari negeri Cina, karena pengalaman, pengalaman sakit ini dikasih ini, ada yang sehat, ada yang mati, kan pengalaman namanya juga. Sehingga ketika meninggal, mati, ya namanya pengalaman. Nah, sehingga ketika perang misalkan ketusuk panah, tembak panah, ternyata kok sembuh, kena panah sakitnya sembuh. Harusnya kan, nah dia sakit misalkan, tapi malah ketembak malah sembuh. Ini kan tajrubah, pengalaman. Oh, pengalaman berarti tulis. Saya dulu sakitnya sesak napas, kena panah dari belakang. ya, tapi menancapnya enggak tembus. Mungkin karena ada baju besi berlapis, ya mungkin tekanannya pun tidak dalam dan tidak tembus kulit, ya mungkin kena kulit, tapi pas titik yang bisa menyembuhkan. Ini kan dicatat, ini namanya pengalaman, ya ini pengalaman dicatat oleh mereka, ya para tabib, baik orang-orang yang di belahan India, Cina atau Eropa atau bumi Nusantara, itu pun dengan pengalaman. Oh, dulu saya sakit gigi pakai daun saga misalkan. Sakit gigi saya malah minum daun teh pahit asli udah dijemur, loh kok sembuh? Ya. Sembuh sakit gigi minum itu. Tapi efeknya ke gas lambung misalkan, nah beda lagi. Ini kan dicatat pengalaman. Atau kias, mengkiaskan dengan yang lainnya. Ya, misalkan dia kiaskan seperti buah anggur, dia kiaskan dengan bentuk paru-paru, dia analogikan, oh bentuknya. Atau dia kiaskan dengan organ yang lainnya, organ jantung kah, organ inilah, organ itulah. Sehingga pengkiasan ini dia praktekkan, pengalaman, catat dan lain sebagainya, dikiaskan. Oh, misalkan buah apel mirip apa nih dari organ tubuh, dia kiaskan, dia samakan persis enggak dengan organ di situ. Ya, ini namanya kias di dalam pengobatan, dan ini memang butuh waktu, ya, dan butuh banyak pasien, ribuan jutaan pasien, dan dia harus ada data, harus ini, harus itu. Ada juga yang ilhamat, ilham. Allah berikan ilham seperti Nabiullah Sulaiman, Allah berikan ilham untuk masalah pengobatan. Au manamat atau mimpi. Mimpi, oh. Setelah mimpi dia dapat mungkin. Ya. Dengan minyak anu booming misalnya, mimpi. Tapi ditambah dengan wangsit, nah ini khurafat masuknya. Nah, atau yang lainnya. Wa min man yaqul ukhidha katsir min al hayawanat al bahima. Diambil dari kebiasaan hewan. Misalkan kucing. Idza akalat dawat as-sumum ta'midu as-siraj, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kama nusyahidu as-sananir. Kita banyak melihat hewan-hewan seperti kucing, kalau dia makan yang salah, makan yang racun, maka dia menyandar ke lentera. Oh, mungkin lampu enggak. Bukan lampu downlight kayak gini, LED atau apa dulu ya. Apa namanya? Lilin atau apa. Ya, untuk apa? Mengeluarkan racunnya. Ya, fataligu fi zait tatadawa bih. Dia tempelkan dengan minyak itu untuk mengobati dirinya karena makan racun. Ini hewan saja. Ya, dan ini bisa terlihat. Wa kama ru'yatil hayyat idza kharajat min butunil ardh. Seperti hewan ular ketika keluar dari bumi, dari tanah. Ya kadang matanya mungkin enggak bisa melek. Ya, tati ila warqa razayan, ya. Dia mungkin datang ke atau menempel pada daun tertentu, di sini disebutkan. Fatumirru ayunaha 'alaiha, ditempelkan matanya. Ini hewan saja punya insting, punya naluri ke kesembuhan seperti itu. Ya. Wa kama uhida min at-tayr alladhi yahtaqin bima'il bahr 'inda inhibas at-tab'i. Wa amthal dzalik mimma dzukira fi mabadi'it tibb. Atau seperti burung. Ya, dia masuk nyelupkan dirinya ke lautan untuk menyegarkan tubuhnya, misalkan. Ini kan semua bisa melihat dari alam yang ada, selama tidak apa melanggar syariat-syariat yang ada, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini semua sudah Allah ajarkan, sebagaimana Nabiullah Adam Allah ajarkan nama-nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabiullah Adam nama-nama seluruhnya. Nah, mudahnya saja misalkan anak kecil atau kita orang dewasa misalkan sudah lapar, dia akan mencari apa? Maka makanan. Ketika dia haus, dia akan mencari apa? Minuman. Minuman, makanan, macam-macam. Ketika dia hausnya haus tapi dingin badannya, berarti dia butuh apa? Minum yang hangat apa yang dingin? Hangat. Ini naluri pengobatan pada diri manusia sudah ada, kecuali yang tidak sehat, kecuali yang keluar dari batas normal. Badannya haus dan dia kepanasan, panas dalam artian memang butuh yang dingin, maka dia mencari air apa? Air ya dingin. Misalkan batuk, ada dahaknya, dia akan cari jahe. Secara naluri dia akan mencari herbal yang mengeluarkan dahaknya. Kayak gitu, jahe, apa sauda, atau kulit jeruk yang dikeringkan kemudian direbus. Itu akan mengeluarkan dahak. Dan lain sebagainya, ini semua naluri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Hatta kepada hewan pun seperti itu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan insting naluri kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, Rasulullah s.a.w. bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifa'. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Pasti obat itu ada, Allah turunkan sendiri. Gak mungkin ada penyakit gak ada obat. Gak mungkin. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sehingga bagi seorang tabib, dia harus mengimani ini. Lah kok dia fulan sakit kok meninggal? Ya mungkin sudah ajalnya, atau mungkin kamu belum tahu obatnya. Karena pada prinsipnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, pasti ada penawarnya. Gak akan jauh-jauh. Gak mungkin. Ya mungkin bisa aja. jauh, tapi biasanya Allah mudahkan. Allah enggak pernah mempersulit hambanya. Sakitnya apa sih? Jantung misalkan. Jantungnya kenapa? Ya kan paling mudah untuk jantung, misalkan ada bawang putih, ada kunyit, ya ada apa lagi? Nah, kalau penyumbatan jantung biasanya kan biasanya dari pola makan yang santan-santan, yang lemak-lemak. Intinya dikeluarkan penyumbatan itu, kan mudah sebenarnya. Gak mungkin dia harus ke Gunung Himalaya ngambil garam, keburu mati orang. Allah Subhanahu Wa Taala gak ngasih, tidak memberikan ujian yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maha sayang terhadap hamba-hambanya. Akan tapi masalahnya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Gak mungkin dia sakit anu, sakit A, gak ada di sekeliling dia, pasti ada. Karena Allah, karena Rasulullah SAW menyebutkan, illa anzala lahu shifa. Allah turunkan baginya obatnya, penawarnya. Ya, apapun bentuk sakitnya. Tapi masalahnya paham gak dia? Masalahnya dia tahu gak? Masalahnya dia mengerti tidak? Ini kan butuh ilmu, butuh belajar, butuh bertanya. Ya. Nah, misalkan dia sakit apa? Hipertensi, hipertensi mata merah. Yang paling mudah apa? Berbekam, ya. Nah. Berbekam paling mudah. Ambil satu titik misalkan kahir, ya akhdain, katifain, terus umul mughith di atas kepala, ubun-ubun. Sudah selesai. Badan dingin lagi, turun. Coba aja silahkan ditensi misalkan sebelum dan sesudah diterapi. Akan jauh bedanya. Nah, dan ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang nanti akan disebutkan, perbandingan antara pengobatan para tabib di masanya dengan pengobatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah minum ini, minum itu, terapi sudah sekian tahun, gak sembuh-sembuh. Ternyata hanya satu obatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ada obatnya apa? Disuruh bersedekah. Ya. Kenapa sedekah? Karena diantara terapi tibun nabawi itu bukan sekedar mengkiaskan dengan tumbuh-tumbuhan, kembali ke alam saja, bukan. Tetapi kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang menurunkan penyakit Allah. Ya. Dan keajaiban-keajaiban itu ada banyak. Yang ini tidak bisa ditandingi dengan para tabib-tabib yang lainnya, tersohor sekalipun. Oh, ini sudah dipijit, di akupuntur, di herbal, di ini, enggak sembuh-sembuh. Oh, mungkin dia punya sangkut paut dengan fulan, fulan, fulan, ada hutang atau menzalimi fulan, ya dihalalkan, dimaafkan, dia banyak sedekah, sembuh sendiri, selesai. Nah, dan ini banyak sekali yang seperti ini, keajaiban-keajaiban seperti ini. Kembali kepada Allah, karena yang menurunkan penyakit adalah Allah, yang mencabutnya, yang menghilangkan penyakit juga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita juga akhdul asbab, mengambil sebab. Dau mardakum bisadaqat, kata Rasulullah SAW, obatilah orang-orang yang sakit diantara kalian dengan banyak sodakoh. Ini diantara Tibun Nabawi ketika apa? Dia susah. Sudah terapi ini susah, minum herbal ini susah, ini susah. Susah, mentok. Udah bosan dan lain sebagainya, mentok. Ya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya banyak. Misalnya masalahnya apa? Masalahnya kesuburan misalnya. Dia puluhan tahun gak punya anak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Nah, ini ditanyakan kepada salah seorang salaf, wahai imam, sungguhnya aku gak punya anak, gak punya keturunan. Maka dibacakan ayat tersebut. Apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, maka katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Istighfar. Yursilis sama alaikum idrara, dengan istighfar akan diturunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah bantu kalian. Maddaya mudu, imdad, berikan bantuan. Bantuannya bukan sejuta dua juta atau bukan UMR. Allah berikan bantuan yang tak terhingga. Wa yumdidkum bi amwal, amwal bentuknya jamak, bukan bimalin, bentuknya jamak. Amwal banyak, harta yang banyak. Ini kalau dia kelilit hutang atau dia susah dan lain sebagainya. Bi amwalin wa banin, dan Allah berikan kalian anak. Ini kan apa tadi? Resepnya apa tadi? Maka jahe atau maka apa? Bukan. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu resepnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, terlebih di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, ini diantara doa-doa mustajab, waktu dan tempat yang mustajab, sebelum subuh, sebelum azan, waktu-waktu sahur, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan apa yang dia minta. Nah, إن الله ينزل في إلى سماء الأرض في ثلث الليل الأخير قال من يدعوني فأستجيب له. نعم, الله سبحانه وتعالى turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah yang minta kepadaku? maka aku akan kabulkan. Siapakah yang beristighfar minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Nah, kembali kepada Allah, walaupun dia sudah ke tabib ini, tabib ini, tabib ini, tabib ini, ke fulan, fulan, fulan, kok susah. Nah, biayanya tambah banyak, besar, dan lain sebagainya. Nah, karena yang memberikan anak, memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya dengan usaha. Enggak mungkin dia punya anak tanpa menikah. Wah, masih bujangan, masih perawan pengen punya anak. Ya enggak bisa. Ya kawin dulu, nikah dulu. Kan asbab. Ya. Nah. Al-muhim, jauh perbandingan antara tabib, tabib yang biasa. Ya mungkin walaupun dia punya pengalaman, kias, tajrubah, pengalaman dan lain sebagainya, ribuan pasien, tetapi kalau dibanding dengan tibun nabawi, gak akan bisa. Sekuat apapun, sehebat apapun dia, ketika mentok, ya mentok. Karena apa? Kadang perasaan tabib ketika mentok, ya sudah, putus asa. Jangan. Dia harus kembali kepada Allah. Mungkin dia punya banyak dosa, banyak penghalang sehingga pasiennya enggak sembuh. Bisa jadi. Akhirnya dia ditutup ilham yang Allah berikan. Harusnya nih, herbalnya ini, obatnya ini, terapinya ini, solusinya ini. Karena dia sombong, wah merasa pintar, saya hebat, wah dia bisa apa. Nah itu perasaan-perasaan itu bisa menghalangi seorang dari ilham di dalam pengobatan. Dan ini bahaya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan ilham, nih herbalnya ini, obat. Bisa aja, kenapa gak bisa? Karena ilmu yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, ilham yang dimaksud bukan wahyu. Ya. Kan dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan wa inna minkum mulhamun, itu adalah fa innahu Umar. Ya, yang dimaksud yang diberikan ilham wahyu, menyerupai wahyu itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Tetapi tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Tapi ilham yang dimaksud di sini adalah bukan wahyu, ilham pengobatan mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah.